tolong. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak berapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo berkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatnya pedagang selalu naik itu perahu.